di sini, di batas kota ini. Ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Hai kasih tambatan hatiku, kenang lagi saat menjelang perpisahan, kau menangis kepangkuanku. Begitu tulus akan cinta kasihku, aku mengenang. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Ini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Tangis pedih tersimpan dalam hati. Hai kasih.